جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sehat teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Mau mulai lagu apa nih? Gitar mana gitar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haradang. Salawat dan salam teruntuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, makasih banyak udah datang ke sini dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas. Pastinya Allah mencatat semua niat teman-teman yang udah datang ke sini. Walaupun niatnya kadang ada yang modus juga sih. Ada yang modus pengen cari ilmu, ada yang modus pengen dapat pahala, ada yang modus pengen mengakhiri masa. Yang mana nih yang mau diaminkan, yang terakhir? Amin ya. Yang terakhir amin. Tetaplah semangat dalam mencari ilmu. Karena Allah itu sayang banget dan cinta banget kepada para pencari ilmu. Sampai malaikat-malaikat itu sengaja Allah utus ke bumi. Kerjaannya adalah ngepoin orang yang mencari ilmu. Itu ada loh, malaikat tugasnya kepo. Penasaran, pengen nyari siapa di antara hamba-hamba Allah yang duduk di dalam majelis ilmu. Itu ada malaikat yang tugasnya. Mereka berjalan di gang-gang, mereka berjalan di setiap rumah-rumah, pengen ngelihat ada nggak majelis zikir ataupun majelis ilmu. Terus kalau ada malaikat yang ketemu dengan majelis ilmu atau majelis zikir, malaikat ini akan memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk berkumpul di situ. Halumu ilayya, halumu ilayya gitu. Dia akan broadcast ke grup malaikat yang tugasnya sama. Mereka punya grup gitu ya, grup WhatsApp. Dia akan broadcast, di sini tuh ada majelis ilmu loh. Terus yang lain minta, Sherlock dong, Sherlock, gitu lah, keren Sherlock. Datanglah malaikat ke location yang di-share. Udah gitu malaikat berkumpul, dan jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah orang yang ada di dalam majelis itu. Mungkin sekarang kita ngelihat jumlah anak muda ada 10.000 nih ya. Masya Allah ya. Ada yang sebelah kanan, jomblo fisabilillah. Ada yang sebelah sini, siap mengakhiri masa jomblo fisabilillah. Tinggal satu aja nih, mention at calon mertua. Captionnya pakai hadis. Janganlah jika datang kepada kalian seorang pemuda yang baik akhlaknya, jangan ditolak. Hashtagnya terima aku dong. Malaikat tuh lebih banyak daripada jumlah orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Udah gitu malaikat akan mendoakan mereka, bersolawat untuk mereka, solawat malaikat. malaikat gimana? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ampuni dia, rahmati dia. Terus Allah bertanya dan Allah Maha tahu jawabannya. Kata Allah, wahai para malaikat, siapa mereka? Apa yang sedang mereka kerjakan? Malaikat menjawab, mereka hamba-hambamu ya Allah yang sedang berzikir tentang kebesaranmu. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Kata malaikat, tidak ya Allah. Kata Allah, bagaimana jika mereka pernah melihat aku? Kata malaikat, maka mereka akan menghabiskan sepanjang umurnya untuk berzikir dan mengingat engkau. Lalu Allah nanya lagi, wahai malaikat, apa yang mereka minta? Kalau mereka berdoa, minta apa? Kalau kita yang jawab, minta jodoh ya Allah, gitu ya. Kalau malaikat jawabnya, mereka minta surga ya Allah. Kata Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, tidak ya Allah. Bagaimana jika pernah melihat surga? Kata malaikat, pasti mereka akan lebih semangat lagi meminta surga itu. Ingin segera masuk ke dalam surga. Terus Allah tanya lagi, apa yang mereka takutkan atau berlindung? Kata malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah. Gimana kalau mereka pernah melihat? Apakah mereka akan menangis sepanjang hidupnya dan meminta ampun supaya terhindar dari api neraka? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, bersaksilah, sesungguhnya aku meridhoi mereka dan menjamin mereka di antara penduduk-penduduk surga." Tiba-tiba ada malaikat yang kayak interupsi gitu. Ya Allah, boleh komen? Oh, mangga weh komen mah ya. Yang penting jangan haters ya. Komen nih malaikat, ya Allah, kayaknya tuh saya ngeliat tuh ada satu orang, dia duduk di situ bukan untuk cari ilmu. Dia tuh lagi kayak mandang-mandang ke sebelah gitu, ngelihat mana yang cocok buat gua gitu. Enggak gitu sih teksnya. Teks yang sebenarnya dia tuh cuma tidur di situ. Kenapa bisa tidur? Karena dia emang datang ke masjid itu buat tidur, bukan buat majelis ilmu. Pas dia lagi tidur, orang ngumpul, akhirnya dia terjebak di tengah. Ya udah deh. Terjebak macet, terpaksa lah dia ikut taklim. Jadi hashtagnya tuh taklim terpaksa gitu. Kadang-kadang kan kita gitu juga kan ya, terpaksa atau enggak sengaja atau terjebak dalam masa lalu. Gak pengen kayak gitu tapi nasib lah ya. Nah, gimana dengan dia ya Allah? Dia tuh cuma tidur doang di situ. Mungkin ada juga yang niatnya baik tapi pas sampai di sini jadi ketiduran. Kenapa ketiduran? Soalnya majelis ilmu itu sakinah. Jadi ada dua tempat yang sakinah. Satu di majelis ilmu, satu lagi dalam dekapan kekasih. Gak tahu kan rasanya? Kasian ya. Nanti deh setelah lulus dari kampus ya. Makanya kalau pengen cepat nikah, cepat lulus. Tapi buat saya yang paling keren itu bukan cepat nikah, cepat lulus. Wisudanya berdua. Sama teman kos-kosan. Gimana dengan dia ya Allah, kata malaikat. Terus kata Allah, sesungguhnya dia termasuk diantara orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Bayangin, gak sengaja aja mencari ilmu dapat kebaikan. Gimana kalau sengaja? Gak sengaja tuh berarti dia dapat kebaikan karena berada di dalam majelis. Kalau sengaja berarti dari sejak dia keluar rumah itu udah dapat kebaikan. Sampai dia kembali ke rumah. Kecuali dia gak punya rumah. Tinggalnya di kos-kosan, kan bukan rumahnya sendiri ya. Yang lebih keren lagi, pergi dari kos-kosan pulangnya ke rumah calon istri. Ada nggak yang kayak gitu? Amin ya aja lah ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, minimal kita berharap. Siapa tahu someday bisa kayak gitu. Apaan sih? Nggak penting. Oke teman-teman, hari ini kita akan coba sharing tentang kisah cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Atau diganti aja deh, kisah Hanan Ataki. Bahaya. Oke, kisah cintanya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa Nabi yang paling keren? Siapa Nabi yang paling gagah? Musa. Siapa Nabi yang paling bijak? Sulaiman. Siapa Nabi yang paling romantis? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita coba akan banding-bandingin deh Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad. Nanti ada Nabi Yusuf, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Yahya, ada Nabi Musa. Ini kisah-kisah cinta. Yang jelas gak ada Nabi Ataki. Artinya kisah saya mah gak direkomendasiin di dalam Al-Quran. Walaupun buat saya itu sesuatu. Belum punya kisah? Ada kisah mantannya. Kalau panas-panas gini jangan ngomongin mantan nanti ya, gak enak ya. Ngomongin mantan mah kalau lagi kedinginan gitu, jadi panas kan? Oke, saya akan bacakan beberapa ayat tentang kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Tentunya surat Yusuf. Ayat 22. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran, surat Yusuf ayat 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن Thank you. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Dan ketika dia telah cukup usia, kami berikan kepadanya kekuasaan dan kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya itu dirinya. Ia menutup pintu-pintu lalu, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, lindung kepada Allah, Tuanku telah memperlakukan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan kehendak kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepada sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari berpilih. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf adalah salah satu anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dari 12 anak Nabi Yakub tuh, Yusuf yang paling disayang. Dia anak terakhir, anak yang ke-12. Dan ini sering menjadi perumpamaan, terutama perumpamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Kayak misalnya Nabi mengatakan bahwa perumpamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah itu adalah seperti anak Yakub. Dan bulan Ramadan itu adalah seperti Yusuf, adalah bulan yang paling istimewa. Walaupun semuanya istimewa, Nabi Yakub itu sayang kepada semua anaknya, tapi Yusuf ini beda. Kenapa beda? Karena pada diri Yusuf itu ada aura kenabian, ada tanda-tanda yang memang istimewa dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Dan bisa dibilang Nabi Yusuf ini nabi yang keturunan paling banyak keturunan nabinya. Anak nabi, cucu nabi, cicit nabi. Coba. Yusuf bin Ya'kub bin siapa? Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim. Empat keturunan, empat-empatnya nabi itu. Jadi kalau lagi mudik nih, ketemuan di rumah, reuni, itu reuni para nabi. Kalau kita kan reunian mantan ya. Kalau kita kan reuniannya tuh sama teman-teman gitu. Reunian kalau misalnya geng apa misalnya yang senang ngopi, reunian anak-anak yang senang ngopi. Kalau ini reuni lagi mudik nih pas lebaran ketemunya Bapak siapa? Nabi. Ini nabi. Gimana umatnya? Jadi cerita umat gitu. Cerita tentang gimana perjuangan mereka. Ini luar biasa. Salah satu nabi yang kalau dilihat dari sisi nasab itu paling keren tuh, Yusuf. Bapaknya nabi, kakek buyutnya nabi. Murni gitu keturunannya. Makanya Yusuf itu bukan sembarangan orang. Dan selain itu, Yusuf juga memang dikasih ujian oleh Allah. Apa ujiannya? Ujiannya terlalu ganteng. Duh maaf ya ujiannya. Kalau saya ujiannya terlalu ngedok warnanya terlalu ngedok gara-gara keseringan ke pantai, bukan surfing, pengen digulung sama ombak daripada digulung masa lalu. Pokoknya emang Yusuf itu diuji oleh Allah terlalu ganteng. Jadi hati-hati ya teman-teman yang ngerasa keren, ganteng, kece gitu. Itu bukan nikmat, itu ujian. Beruntung saya ngedok, akhirnya alhamdulillah saya tuh gak pernah pacaran. Karena gak ada yang mau. Alhamdulillah sekali-kalinya ada yang mau. Nah itu saya banget lah. Orangnya ada di sini soalnya gak enak. Ini kenapa? Karena gak diuji dengan penampilan yang menarik. Ayah saya tuh tukang pangkas. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. miskin banget. Pokoknya kita kontraktor sejati lah, ngontrak rumah dari kecil sampai gede. Sampai sekarang masih ngontrak. Yang penting hati saya nggak dikontrak ya. Udah diakadkan itu halal gitu ya, bukan kontrakan. Daripada ngontrak hati. Terus secara penampilan biasa aja. Sekarang aja sosok pencitraan ordai gitu kan. Ini panas sebetulnya, tapi goblok kan bagian dari pencitraan. Terus apalagi ya? Sekolah enggak terlalu menonjol, bukan juara kelas, bukan juga yang, bahkan pas mau ke Mesir itu saya ikut tes, sampai yang ngetes itu sebel sama saya. Kamu ngapa-ngapain sih ngikut tes kayak ginian dong gitu. Saya kan juga pengen ke Mesir, tapi kamu enggak layak ke Mesir, ya kamu gitu-gitu. Oh iya. Akhirnya gagal, enggak bisa ke Mesir. Saya pergi aja sendiri. Kalau enggak dikasih beasiswa, emang Allah itu hanya bergantung kepada beasiswa kan enggak gitu ya? Akhirnya saya mah enggak bergantung kepada beasiswa, bergantung ke Allah. Karena enggak ada pilihan. Belajar yakin sama Allah, berangkatlah ke Mesir. Ternyata alhamdulillah lebih enak berangkat sendiri. Soalnya sampai di Mesir itu bisa dapat beasiswa lebih dari satu. Untungnya itu juga pas tes beasiswa, yang dites itu bukan pelajaran, mata kuliah apa gitu, yang dites cuma ngaji doang. Karena dianggap orang Indonesia, yang dites ayatnya gampang-gampang, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dikirain orang Indonesia itu gak bisa ngaji. Coba kamu surat apa pak, kirain di jus apa gitu ya, Al-Fatihah aja deh. Oh iya, iya boleh, Al-Fatihah bisa yang saya semampu yang saya bisa. Akhirnya dia baper, nangis. Yang atasnya nangis, wah Masya Allah kamu ngajinya luar biasa. Coba surat apa? Al-Ikhlas. Oh ngeremehin. Katanya luar biasa tapi Al-Ikhlas. Kalau itu mah saya ikhlas banget lah. Alhamdulillah karena dianggap enakan ngajinya dia baper, ya udah kamu dapat beasiswa. Saya jadi kepikiran ternyata dapat beasiswa gampang gini, ay. Ya udah tes lagi di tempat yang lain. Disuruh ngaji lagi, baper lagi, dapat lagi sampai saya dapat 3 beasiswa. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu kebalik. Ya gitu deh. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Allah lebih tahu, kita enggak tahu. Jadi saya tuh kecewa gitu pas enggak lulus beasiswa, padahal apa yang kalian kecewa nanti akan kalian syukuri. Untung ya saya dulu enggak lulus gitu. Untung ya dulu berangkatnya sendiri jadi ada cerita untuk di-share. Untung ya saya dulu ditolak, untung dulu saya diputusin gitu-gitu kan. Bukan saya misalnya gitu. Ya saya mah kan tadi gak pernah ditolak, gak pernah diputusin karena gak ada yang mau. Nasib. Artinya teman-teman, kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu kayaknya benar-benar akan menghilangkan semua harapan baik. Padahal dalam kisah Yusuf itu, kita dengan jelas bisa ngelihat banyak hal-hal yang tidak disukai terjadi, justru dibaliknya ada banyak kebaikan, banyak keajaiban justru. Mulai dari Nabi Yusuf itu terlalu ganteng. Itu kan ujian. Kedua, Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Ketiga, digodain sama cewek cantik. Keempat, masuk penjara. Kelima, apalagi? Udah, empat aja deh. Itu kan banyak banget tuh kejadian-kejadian yang menurut kita kayaknya, kok hidup susah banget sih? Padahal justru, kayak gitu cara Allah memberi kita kejutan. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak seru. Kayak Nabi tuh misalnya godain seorang nenek-nenek kan. Ada nenek-nenek nanya ke Nabi, ya Rasulullah, Rasul kan udah pernah ngelihat surga. Kira-kira Nabi ngelihat saya nggak di surga? Nama saya tuh di list orang-orang masuk surga ada nggak? Kata Nabi, saya nggak ngelihat wajah kayak nenek di surga. Ya beneran, beneran, cius, iya gitu. Akhirnya nenek ini mulai agak-agak khawatir gitu, agak-agak takut. Sebelum dia sempat shock daripada stroke kan, Nabi langsung bilang, soalnya nenek itu nanti masuk surga jadi muda lagi, gak kayak sekarang. Oh gitu, Nabi bisa aja. akhirnya. Nabi itu ngegodain supaya biar nggak terlalu kaku-kaku amat lah hidupnya mah. Yang jelas jangan sampai muncul fitnah, godain nenek-nenek kan aman ya. Jadi kalau teman-teman pengen belajar romantis sama nenek-nenek aja. Nek, ayah nenek penjahit, ayah saya udah meninggal. Oh. Bapak kamu tukang las, kok tahu kan gitu ya? Cobanya ke nenek-nenek. Bapak nenek tukang las? Iya dulu tahun 50-an masa Jepang gitu. Emang kenapa? Enggak saya nek, cuma pengen tahu aja. Masa mau dirayu juga? Pantesan hati saya dilas sama nenek, bahaya. Tapi pelet lagi. Jadi banyak banget kejadian dalam hidup kita tuh rasanya kayak gak nyaman, di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di luar yang kita pernah bayangin. Tapi ternyata berkali-kali Allah nunjukin di balik atau bersama kesulitan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu Yusuf banget tuh. Jadi kalau teman-teman yakin sama surat Yusuf dan surat Al-Insyirah, cobalah kita belajar, kalaupun gak bisa mensyukuri suatu ujian, minimal kita tabah. Jalanin aja. Kadang-kadang kita emang gak bisa, agak susah mensyukuri. Dapat musibah, alhamdulillah susah kan? Walaupun ada orang yang bisa. Dan kalau dia bisa dapat musibah bertahmid, itu istimewa banget di mata Allah. Kan ada hadis tentang seorang laki-laki yang punya satu-satunya anaknya, jadi semata wayang gitu, meninggal. Masih usia anak kecil gitu, lagi lucu-lucunya meninggal anak laki-laki. Si bapaknya pas anaknya meninggal, terus Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa anak itu. Kata Allah, wahai malaikat, nyawa siapa yang kamu cabut? Dan Allah lebih tahu jawabannya pasti. Kata malaikat, nyawa seorang anak kecil ya Allah. Kata Allah, bagaimana keadaan ayahnya? Ayahnya mengatakan, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilahi rajiun. Bayangin. Meninggal, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilahi rajiun. Nah kalau kita mah cuma setengahnya, inna lillah. Itu juga sering lupa. Seringnya heboh dulu gitu. Kok bisa atau apa, sakit apa kan? Yang paling gak enak banget tuh kalau ada musibah meninggal, nanya sakit apa gitu kan ya. Udah semua orang yang datang nanya sakit apa, jadi orang yang kena musibah malah harus konferensi pers gitu. Harusnya datang bilang aja semoga almarhum dirahmati oleh Allah, dihapuskan dosanya. Gak usah nanya-nanya deh sakit apa, kecuali deket banget. Ini asalnya datang sakit apa, ngejelasin panjang lebar. Gimana kejadiannya, semalam jatuh di kamar mandi apa, standar banget kan? Kalau kita datang, bilang aja semoga almarhum dirahmati Allah, diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Semoga mantan-mantannya rela dengan apa yang pernah dia lakukan. Nah, apa tadi saya lupa. Jadi maksudnya tuh jangan sampai kita ketika dapat musibah hanya melihat bahwa oh hidup saya udah berakhir nih. Ketika nilai kita jelek padahal udah berusaha, kayaknya udah gak ada harapan lagi buat hidup. Udah gitu memutuskan putus asa dengan loncat dari jembatan. Gak meninggal pula kesangkut di kabel listrik, kan gak enak. Jadi judulnya bunuh diri gagal. Bunuh diri sukses juga gak enak, gagal juga gak enak. Gak ada yang enak. Laki-laki tadi itu mengatakan, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilahi rajiun. Terus kata Allah, apakah dia punya anak lain selain itu? Kata malaikat, gak punya ya Allah, semata wayang. Kata Allah, apakah dia sayang kepada anaknya? Kata malaikat, sayang banget. Lalu Allah berfirman, wahai malaikat, bersaksilah, sesungguhnya aku telah menyediakan untuk dia sebuah istana di dalam surga, namanya Baitul Hamdi, istana pujian. Kenapa? Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu membiasakan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Orang mukmin itu harusnya gitu tuh. Antara dua, alhamdulillah rabbil alamin atau innalillah. Kalau bisa alhamdulillah dalam dua kondisi itu lebih keren lagi tuh. Kalau ditanya misalnya dia lagi sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau lagi sakit, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Kalau lagi sehat, alhamdulillah sehat. Kalau lagi sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap aja alhamdulillah. Makanya orang Arab tuh kalau ditanya, apa kabar atau gimana keadaannya, dia bilang alhamdulillah ya ala kulli hal, biasanya ada masalah. Tapi dia gak mau ngeluh, ngomongnya tetap alhamdulillah. Dan itulah lisan ahli surga. Jadi kalau kita pengen tahu kita nih lisan kita udah kayaknya udah cocok belum masuk surga ya, ketahuan kan ada ciri-cirinya kan, segala sesuatu ada ciri-cirinya. Bahkan ada bekasnya, fi wujuhim min atharis sujud, di wajah mereka kan ada bekas sujud. Sama lah kayak anak skateboard, ketahuan banget kan anak skate tuh kayak gimana, bekasnya di mana? Sepatu kan, kalau dia pas lagi oli ngapain kan dia gitu ya. Sehingga kalau sepatunya aus sebelah sini atau sebelah kiri, wah skateboard banget nih. Padahal di rumah digini-giniin pakai kayu. Bisa anak skateboard. Atau anak gitar yang apa akustikan gitu, dia gitaris. Pasti ketahuan jari-jarinya tuh kan kayak baal keras gitu kan, karena udah biasa megang senar gitar. Terus yang baru diputusin, ada bekasnya? Ngahuleng. Baru diputusin. Kamu baru diputusin ya? Kok tahu kamu ngahuleng wae gitu. Berarti baru diputusin. Begitu juga orang yang rajin ibadah, rajin sujud, ininya ada atharus sujud. Jadi jangan suzon kalau ngelihat orang ininya tebal, hitam gitu. Jangan suzon. Justru kita harus takjub. Kalau perlu kita giptoh, pengen kayak gitu. Walaupun jangan suzon juga ke orang ininya halus. Dah saya mah, maaf ya, gak mau sombong. Halus sih sebetulnya, gak ada bekas. Ada juga orang yang kadang-kadang, gak semua sih, ada juga teman saya yang iseng. Kalau lagi sujud tuh, kenapa kamu sujud? Gini-gini, biar ada asarus sujud. Tapi sebagiannya memang asarus sujud karena sujudnya lama. Atau asarut tahiyat, duduk tahiyatnya lama jadi kayak mata kakinya tuh keras gitu. Penduduk surga juga ada bekasnya. Karena segala sesuatu itu ada asar, ada bekas. Nah, penduduk surga salah satu cirinya lisan. Lisan mereka itu terbiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap hari akhirnya pasti alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah. Bukan yarhamukallah ya, itu bersin. Habis makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah. Pokoknya setiap akhir dari sesuatu itu alhamdulillah, itu berarti dia lisannya itu lisan ahli surga. Sebaliknya lisan orang yang jauh dari surga, biasanya yang keluar dari lisannya keluhan. Kok bisa? Kenapa kayak gini? Dan seterusnya, lau, seandainya, seandainya. Itu lisan, bukan lisan ahli surga. Sekarang kita lihat kepada diri kita masing-masing, lisan kita itu bahasanya dengan apa? Apakah dengan alhamdulillah atau dengan keluhan-keluhan? Jadi bisa dibilang kalau orang itu yakin sama Allah, Allah maha baik, Allah tuh gak mungkin. Allah tuh wallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tuh gak mungkin pengen ngenyakitin hambanya, tuh gak mungkin. Gak ada sejarahnya Allah itu zalim sama hamba, tuh gak mungkin. Sehingga kita husnuzon, kalau kita dapat ujian, musibah, oh fa'inna ma'al usri yusro. Dapat ujian, musibah, oh wa asa'at takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Itulah yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mana pernah kebayang bahwa Yusuf itu akan jadi seorang raja? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Kedengkian kakaknya memang gak nyaman. Tapi justru itulah kebaikan untuk dia di masa depan. Kadang-kadang ada banyak orang yang gak suka sama kita. Memang gak nyaman, tapi bisa jadi itulah pendorong, pemicu buat kita supaya melakukan lebih hal yang lebih baik lagi. Dan memang benar kata orang, kegagalan adalah guru yang terbaik. Sehingga dari kegagalan itu kita kayak ngebayar biaya kuliah. Dari kegagalan itu kita belajar gitu. Nah ini coba kita jadikan motivasi hidup kita. Oh mungkin saya kemarin kenapa ditolak, karena datangnya kepedean. Ternyata calon mertua saya itu gak suka cowok yang terlalu kepedean. Besok datang ditolak lagi, terlalu tawadu. Terus gimana tuh Ustaz? Jangan terlalu ya. Kepedean jangan, tawadu jangan, biasa aja. Maksudnya tawadu yang sederhana, bukan sok tawadu. Dia punya tapi dia bilang gak punya. Dek mau apa kesini? Enggak pak, mau silaturahim aja. Gak berani ngomong. Oh ya udah, silaturahim mau minum apa? Gak pak, Gak usah repot-repot, kopi juga boleh gitu. Masih standar lah ya minta kopi. Udah minum kopi segala macam. Perlu tambah gula gak deh? Gak pak, kenapa? Ngeliat wajah bapak juga udah manis. Bahaya banget ya. Jadi ke bapaknya bukan ke anaknya. Dek mau ngapain kesini? Saya harus berani dan pede. Tapi jangan kepedean. Ngapain pak? Ngapain dia kesini? Saya mau menyempurnakan setengah agama pak. Oh bagus itu. Terus caranya gimana? Saya ingin melamar putri bapak. Oh itu kurang bagus deh. Kurang ya? Oh gak apa-apa pak, lain kali saya datang lagi. Gak usah datang lagi. Wah, datang lagi ke yang lain. Kalau mau cepat tinggal taruh aja selebaran. Yang penting jangan lupa nomor telepon sama akun Instagram. Ada yang mau jadi istri saya, taruh di rumah-rumah gitu ya. Saya punya teman orang Bogor, itu keren banget cara ngedapetin istri. Bukan ngedapetin, ya cara melamar istri, itu keren. Cuma agak nakal sih. Dia bikin kayak rekrutmen pegawai SPG gitu. Dia kayak bikin kayak jadi agen untuk menerima SPG, bikin satu, dia nyewa satu tempat di mall pakai X banner gitu. Yang pengen jadi SPG apa gitu ya, silakan daftar dengan membawa CV segala macam, foto. Datang tuh ada 100 orang. Dia seleksi sendiri, seleksi satu-satu sama dia, udah selesai seleksi 10 orang dipanggil. Dipanggil wawancara gitu ya. Terakhir ada satu orang yang lulus. Pas sudah selesai wawancara, yang satu orang ini dibilang, sebetulnya saya bukan lagi nyari SPG, nyari istri. Wah, ternyata si cewek ini kagum dengan usahanya, jadilah sekarang istrinya. Terus teman saya yang dengar cerita itu bilang, duh pak kok ceritanya baru sekarang, tahu gitu dari dulu saya praktekin katanya. Terus kenapa sekarang? Saya udah punya istri. Ah nyesel katanya. Enggak, bahaya. Jadi maksudnya kadang-kadang kita berpikir, oh hidup kita kok gini-gini amat ya. Nabi itu kalau kita coba baca sejarah beliau, itu dari kecil kayaknya Allah tuh ngasih banyak ujian untuk Nabi. Bayangin, belum lahir, baru dalam kandungan, ayahnya udah meninggal. Kurang apa? Pas udah lahir, gak lama kemudian, ibunya meninggal. Kakeknya meninggal. Pamannya meninggal ketika beliau lagi butuh-butuhnya kepada paman. Gak lama kemudian istrinya meninggal. Belum lagi nanti ujian-ujian dari masyarakat. Nabi itu banyak diuji. Tapi justru kalau kita lihat, Nabi jadi keren kayak gitu karena ujian tersebut. Karena beliau gak diasuh oleh ayahnya, akhirnya ibunya itu berpikir keras gimana supaya Nabi Muhammad kecil bisa jadi anak yang tumbuhnya baik. Ditaruhlah kepada sebuah bani namanya Bani Sa'diyah. Allah yang kasih skenario. Orang-orang Bani Sa'diyah datang ke Mekah, pengen nyusuin anak-anak Mekah. Karena memang profesi mereka itu nyusui dan dibayar. Jadi dulu ada profesi kayak gitu, nyusui, dibayar, jadi anak susuan gitu. Nah, ada seorang cewek dari Bani Sa'diyah namanya Halimah. Nah, Halimah ini gak dapat semua yang ditanya, ada yang mau disusuin gak? Udah pada keambil sama teman-temannya yang satu Bani Sa'diyah, satu klan, satu kabilah. Akhirnya daripada dia pulang gak bawa apa-apa, gak bawa hasil, ya udah deh ambil aja tuh Muhammad anak yatim. Tadinya gak ada yang mau sama Muhammad, kenapa? Soalnya gak ada yang bayarin, gratis. Mana mau kan? Tapi daripada pulang tangan kosong, udah ambil aja deh, siapa tahu di anak ini ada keberkahan. Diambillah Nabi Muhammad sebagai anak susuan, bawa pulang. Pas tadi berangkat, itu keledainya Bani Sa'diyah itu kayak gak bisa jalan, pelan banget jalannya, paling belakang. Makanya dia ketinggalan rombongan, rombongannya udah dapat bayi, dia belum. Pas berangkat, soalnya keledainya itu kurus, lemah, kurang gizi. Nah, tapi pas pulang, tiba-tiba keledainya itu jadi kuat. Perutnya langsung gemuk, susunya banyak. Sehingga ketika tinggal di Bani Sa'diyah, Nabi itu minum susu kambing, susu unta, itu sehat banget dari susu-susu milik ternak. Nabimu pasti sahih, enggak pakai riwayat. Saya bersabda, gitu kan? Kalau kita Rasulullah bersabda, beneran. Enggak tahu sih hadisnya kayak gimana gitu, saya juga dapatnya di Google. Dari googling. Kalau Nabi, saya bersabda, pernah enggak Nabi kalau lagi marah sama istri terus pakai hadis? Enggak. Senyum. Terus candain. Terus Nabi istrinya lagi bete tiba-tiba bisa ketawa. Kalau kita istri lagi ketawa tiba-tiba bete. Lagi seru gitu jalan berdua tiba-tiba ilfil gara-gara kita kan. Kalau itu lagi ilfil, yuk jalan yuk. Ah, coba. Luar biasa kan? Aisyah lomba lari yuk sambil godain gitu. Ha, yuk kata Aisyah, lari. Nabi kalah, bukan kalah, ngalah. Demi Aisyah. Soalnya kenapa? Biar Aisyah bahagia. Share your happiness. Ya. Bikin Aisyah bahagia. Weh, ore ore, Nabi kalah, Nabi kalah. Ya ya, kan Aisyah senang zumba, kata Nabi. Maksudnya Aisyah itu masih kurus gitu. Emang komen harusnya gitu. Aisyah masih kurus. Giliran yang kedua kalah Aisyah, tapi nggak mau komen. Masa mau bilang Aisyah gemuk, nggak enak kan? Aisyah lagi bikin kue tuh, pernah kan dengar cerita Aisyah lagi bikin kue dari pagi tuh rempong bikin kue. Aisyah kan nggak pinter bikin kue. Istri Nabi yang pinter masak siapa? Ummu Salamah. Itu istri Nabi yang pintar masak. Kalau zaman sekarang pasti udah ada cake-nya tuh, at Ummu Salamah cake gitu. Udah punya brand apa kuliner gitu. Saking pintar mah masak. Nah, waktu itu Aisyah lagi bikin cake gitu. Kue-kue ringan, makanan ringan dari pagi sampai siang bikinnya. Udah siang, udah jadi tuh dari tepung kayak gula-gula gitu, kayak snow gitu. Udah jadi terus makan berdua sama Nabi. Nabi gak mau komen sama sekali walaupun makanannya mungkin biasa-biasa aja. Aisyah kok masaknya gini sih gak enak banget? Enggak. Makan, Nabi itu antara dua. Dimakan atau diem aja. Sampai Nabi pernah bertamu ke rumah temannya. Itu juga bukan bertamu, sebetulnya diundang. Nabi, nanti malam dinner di rumah saya ya? Boleh, kata Nabi. Datang nih, dinner. Gak tahu dinner, gak tahu lunch. Cie. Gak tahu makan siang, gak tahu makan malam. Datang ke rumahnya. Terus, pas sampai di rumah orang yang undang itu, ternyata yang dihidangin cuma roti doang. Gak ada selainya, gak ada dagingnya, gak ada susunya. Cuma roti doang, gak ada gimmick. Main course doang, gak ada dessert, gak ada appetizer. Main course doang. Dan main course-nya gak lengkap lagi tuh, cuma ada roti. Akhirnya, Nabi keceletukan ngomong, ada selainya enggak? Kata Nabi. Sahabat enggak enakan. Duh, ya Rasulullah maaf enggak ada selai apa-apa. Cuma ada cuka mau. Bayangin, cuka. Tapi kalau empe-empe emang pakai cuka ya, enak ya. Saya dulu salah cerita ini di Palembang. Padahal orang Palembang makanya pakai cuka. Cuka mau enggak Nabi? Boleh, kata Nabi. Dihidanginlah cuka. Bayangin, roti pakai cuka. Nabi disobek rotinya, diolesin cuka, makan. Nabi dengan tersenyum mengatakan, sebaik-baik lauk adalah cuka. Itu kan berarti orangnya baik banget kan menghargai ya. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini modal ya, nanti kalau udah jadi suami, istri ngidangin kadang-kadang cuma garam. Bilang, mah, masakan mama tuh enak banget. Garamnya tuh beda rasanya. Beda gimana, Pak? Asin banget. Nah, ini artinya Nabi itu menghargai raufah, sangat menjaga perasaan orang. Ini kemana-mana ya, maaf. Intinya adalah tadi lagi bikin kue sama Aisyah. Udah selesai bikin kue, makan berdua, Nabi gak komen. Tiba-tiba datanglah istri Nabi yang paling senior. Siapa istri Nabi yang paling senior? Saudah. Yang usianya udah nenek-nenek. Memang udah tua banget. Assalamualaikum gitu. Enggak gitu sih suaranya. Waalaikumsalam, dibukainlah pintu, duduk Saudah, Aisyah, Nabi. Waktu itu Nabi langsung manja ke Saudah gitu, naruh kakinya di atas paha Saudah, dipijit-pijit sama Saudah. Terus Aisyah bilang, "Saudah, kalau kita odah gitu ya." Itu mah orang Sunda. Cek odah gitu. Sudah, cicipin dong makanan saya. Ini cake Aisyah loh, enak banget loh. Gitu. Nabi aja tadi habis berapa coba? Kata Sauda, males ah. Gitu. Sauda nggodain Aisyah gitu kan. Kata Aisyah, coba aja satu, nanti pasti ketagihan. Males gitu. Kata Aisyah, coba deh satu, hargai saya kayak udah masak dari pagi. Kata Sauda, nggak usah maksa deh gitu. Udah gitu. Karena Aisyah tersinggung, akhirnya Aisyah ngambil tepung. Nih Sauda ya, kalau kamu gak mau makan, nih saya lemparin nih tepung nih ke wajah kamu. Kata Sauda, sok gitu. Benar, dilemparin tepungnya ke wajah Sauda, jadilah belepotan. Kayak pantomim gitu. Kayak tren tubusan. Udah. Wajah Sauda akhirnya jadi belepotan tepung. Nabi kan tadi taruh kakinya di atas Sauda, jadi Sauda gak bisa gerak. Akhirnya diangkatlah kaki Nabi, sebelahnya ditaruh di atas Aisyah. Ditahan supaya Aisyah gak bisa gerak. Terus Nabi kasih isyarat kepada Sauda. Maksudnya balas-balas gitu. Akhirnya Sauda ngambil tepung, dibalas sama Sauda. Wah, Aisyah loh berani sama gua. Wah. Lempar-lemparan tepung antara Sauda versus Aisyah. Coba. Lagi lempar-lemparan tepung, ada yang ngetuk pintu, jawara Quraisy, Umar, yang biasa gini-gini tuh. Assalamualaikum, gitu. Aduh, kurang ngebas, eh. Kedengaran suara Umar, akhirnya Sauda sama Aisyah langsung lari masuk ke dalam kamar, takut sama Umar. Dibukain pintunya sama Nabi, oh Umar, masuk Umar, alan-alan, masuk. Umar ngeliat rumah Nabi belepota, apa, berantakan gitu, banyak tepung. Kayak apa, habis kejadian apa gitu. Tapi Umar gak berani komen, like aja deh pokoknya. Daripada komentar di blog kan, unfollow, bahaya. Dia aja Umar. Gini-gini ngeliatin, waduh rumah Nabi berantakan gini. Terus Nabi senyum-senyum gitu. Coba lihat asiknya Nabi. Sejak kapan kita habis belajar sunnah jadi kaku? Habis belajar sunnah jadi susah senyum. Padahal Nabi juga orangnya enjoy, easy going banget. No hard feeling gitu. Nah, Nabi ketawa-ketawa, senyum-senyum. Terus Umar nanya, ya Rasulullah, kenapa senyum-senyum? Kata Rasul, gak tahu tuh cewek-cewek, kata Nabi. Kenapa? Itu tadi tuh mereka habis lempar-lemparan tepung, jadi main perang-perangan tepung. Tiba-tiba pas dengar suara kamu ketakutan langsung lari ke dalam kamar. Oh gitu? Akhirnya Umar tersinggung. Maksudnya, kenapa mereka takutnya ke Umar gak takut ke Rasul? Mereka mengatakan, wahai cewek-cewek, kata Umar. Kalian takut kepada Umar bin Khattab dan tidak takut kepada Rasulullah. Tiba-tiba dua cewek itu ngomong dari dalam kamarnya. Ya, soalnya engkau wahai Umar, ghalidun syadid, kasar dan keras. Sedangkan Rasulullah itu penyantun lagi penyayang. Orangnya tuh lembut. Oh, kata Umar, ya udah enggak apa-apa deh. Baru Umar tahu gimana Rasulullah itu ke istrinya. Bayangin, lagi bete, lagi berantem, lagi lemparan tepung bisa bikin senyum. Nah kita mah lagi senyum, tiba-tiba akhirnya lempar piring. Belajar dari Rasulullah, kisah-kisah gimana Rasulullah bisa penyantun kayak gitu. Karena waktu kecilnya hidup di rumah Halimah. Rumah Halimah itu rumah yang tidak pernah terdengar suara teriakan dan bentakan. Itu rumah Halimah. Gak ada suara teriakan, gak ada suara bentakan. Makanya ketika Nabi udah dewasa, Nabi tidak pernah berteriak, tidak pernah membentak kecuali kepada orang musuh-musuh yang membenci kebenaran. Dan itu juga setelah dengan cara lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa hal yang kadang waktu kecil kita alamin kayaknya gak benar, gak baik, yang menyakitkan, yang kayak ingin pengen kita lupain, ternyata itulah yang membuat kita mendapatkan kebaikan di masa sekarang. Itu gitu banget pokoknya. Pernah gak merasa bersyukur dulu pernah diputusin? Oh, berarti ini pada pernah diputusin. Gak pernah Ustadz, soalnya gak pernah jadian. Cih. soleha banget ya, masya Allah ya, harus gitu. Ini Yusuf, udah gitu, ini cerita Yusuf. Balik lagi nih. Sampai akhirnya Yusuf tinggal di istana dalam keadaan sebagai budak, teman-teman. Jadi budak tuh, dari kecil sampai remaja, umur kurang lebih lulus SMA lah. Jadi dari SD dia udah jadi budak sampai lulus SMA. Dan itu juga yang dialami oleh seorang penakluk Mongol. Mongol tuh kan dulu pernah berkuasa di dunia tuh 30 tahun ya. Bayangin, 30 tahun aja. Itu setengah dunia itu penuh dengan penumpahan darah. Saking kejamnya Mongol. Dalam sebulan, Mongol itu membunuh kaum muslimin di Baghdad 1 juta orang. Sebulan. Sekarang Suriah udah hampir 10 tahun, itu hampir 1 juta. Sekian ratus ribu. Banyak kan? Yang setiap hari kita ngelihat update tuh gimana kondisi di Suriah. Anak kecil yang kakinya putus, yang kepalanya terbelah dua. Itu selama 10 tahun. Mongol sebulan 1 juta orang. Itu semuanya digorong satu-satu, perempuan dinodai, terus jadilah gunung manusia, gunung bangkai gitu, dalam 1 bulan. Mongol berkuasa 30 tahun, hampir gak ada yang bisa mengalahkan pasukan Mongol. Siapa yang mengalahkan pasukan Mongol? Seorang budak, namanya Saifuddin Qutuz. Tahu cerita ini? Kayaknya kita harus banyak baca nih, sejarah Islam itu luar biasa. Heroisme sejarah Islam itu luar biasa, teman-teman. Buat saya, cerita Hollywood itu cuma fiktif. Tapi cerita Islam itu keren banget. Kalau ada 300 Spartan, tahu kan 300 Spartan? Itu mah fiksi. Kita juga punya Spartan-Spartan yang keren. Ada Ertugrul dengan 3 prajuritnya kesatria yang keren-keren. Ada Muhammad Al-Fatih. Ada ulama, tapi dia gladiator. Siapa coba? Ulama gladiator. Abdullah ibnu Mubarak. 1 lawan 10 musuh, di tangan dia tuh habis 10 musuh. Petarung banget tuh, MMA banget lah pokoknya. Juara-juara ultimate fight sepanjang sejarah tuh orang Islam sebenarnya. Lo apa? Muatai gua ladenin. Lo Wing Chun gua ladenin. Lo silat, enggak deh. Indonesia. Ujung-ujungnya, Nabi Muhammad tuh tumbuh menjadi anak yang gara-gara masa lalunya yang rumit, yang sulit, yang banyak ujian, menjadi orang yang survive. Menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang lebih matang. Ada yang lain yang tumbuhnya gak punya banyak ujian, gak matang-matang. Gimana sesuatu itu bisa matang? Kayak telur, matangnya gimana? Direbus kan? Kalau dibiarin aja gak direbus, di kulkas, adem gitu, gak matang-matang kan ya? Kalau dibiarin di luar, lama-lama busuk. Justru kematangan itu dimunculkan dengan banyak tepaan, ditempa dengan, kayak kalau bahasa ulama tuh, perhiasan itu adalah hasil tempaan-tempaan yang berulang kali dibakar, terus jadilah perhiasan. Begitu juga kita. Wa asa antakrahu syai'an. Itulah yang menempa kita. Wa huwa khairul lakum. Dan itulah hasilnya. Yusuf. Saifuddin Qutuz adalah orang yang menaklukkan pasukan Mongol. Dia kayaknya cuma diutus oleh Allah untuk menghancurkan prajurit Mongol. Setelah itu diambil lagi oleh Allah. Dia jadi pangeran kecil, tiba-tiba keluarganya dibasmi, terus dia dijual, jadilah dia sebagai budak dari usia 7 tahun sampai usia 20 tahun jadi budak. Tapi justru kehidupannya sebagai budak mendidik dia untuk jadi tangguh. Kalau dia jadi di istana kayaknya dia selamanya jadi manja tuh. Berhubung dia jadi budak, hidupnya susah, jadilah dia anak yang tangguh. Di usia 20 tahun dia menjadi seorang gubernur, lama-lama jadi menteri, lama-lama penasihat raja. Nah, qadarullah rajanya meninggal, diganti oleh anaknya masih kecil, akhirnya diambil alih oleh Saifuddin Qutuz, dia jadi raja di Mesir. Terjadilah perang pertama antara Mongol lawan kaum muslimin dan dimenangkan oleh orang Islam setelah 30 tahun. Jadi 30 tahun itu Mongol juara bertahan, pialanya di mereka terus. Pokoknya enggak pernah dikalahkan. Pemain mereka itu selalu dapat Ballon d'Or gitu. Tapi akhirnya dikalahkan oleh seorang anak, seorang budak namanya Saifuddin Qutuz. Ini waktu kita berapa menit lagi? Waktunya? Sekarang? Oh, 10 menit lagi. balik ke Yusuf. Googling aja deh atau YouTube, Saifuddin Qutuz pakai Z, Qutuz itu keren banget ceritanya. Jangan lupa subscribe juga Hananata. Balik lagi ke Yusuf. Yang saya pengen cerita sebenarnya tentang cintanya Yusuf kemana-mana ya. Maaf ya, saya suka gimmick gitu gak jelas, capruk lah pokoknya. Nah, pas Yusuf udah remaja, akhirnya Yusuf tinggal sebagai pelayan di istana. Bayangin ada pelayan kerennya kayak Yusuf, yang kalau kita ngiris tangan ngelihat Yusuf itu gak kerasa. Kalau yang sebelah sini ngerasa ganteng, coba tes ke sebelah. Neng, coba cubit diri sendiri sambil ngelihat saya, sakit nggak? Sakit, berarti saya jelek gitu. Kalau nyubit nggak sakit, oh udah lumayan nih. Sekarang tes lebih berat lagi, coba iris. Kalau dia iris ngelihat kita nggak sakit, berarti kita ganteng banget. Tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Sekelas Zain Malik aja nggak gitu. Ngelihat Zain Malik, ah sakit banget sih Zain Malik. Berarti lo nggak ganteng, biasa aja. Yusuf, Yusuf. Gak usah ngeliat orangnya, ngeliat akun Instagramnya aja udah gak berasa. Dan dulu di zaman itu, cewek-cewek itu semua nge-follow Yusuf. Kan Yusuf, gua follow deh, nge-follow dong. Saling mention gitu, saling nge-repost. Akhirnya Yusuf jadi selebgram aja. Karena udah keren banget jadi selebgram, dan Yusuf tuh suka pakai kupluk gitu kan. Menyambung. Mana ada kupluk zaman dulu, yang ada juga sorbannya. Akhirnya si istri Al-Aziz, istri raja, kayak ada hati gitu ke Yusuf. Duh, nyesel saya dulu nikah duluan, harusnya ketemu sama cowok ini dulu nih. Karena udah tergoda banget, akhirnya dia manggil Yusuf ke kamarnya, suruh bawa kayak handuk gitu atau apalah barang gitu ke kamarnya. Pas Yusuf masuk, kamarnya dikunci. Pas kamarnya dikunci, dia pun menggoda Yusuf. Hai talak, ah, indahnya engkau datanglah kepadaku. Pokoknya pakai syair-syair gitu. Dia nyanyi lagu-lagu yang kalau zaman sekarang tuh kayak cinta semalam atau apalah gitu-gitu ya. Ngegodain Yusuf. Yusuf sebetulnya tertarik gak sama si cewek ini? Tertarik. Kenapa terjaga? Dua penyebabnya. Satu, Yusuf itu sangat menghargai orang lain, menghargai suaminya. Tuan saya itu udah baik sama saya gak mau menyakiti dia. Satu. Dua, dia melihat wajah ayahnya di depan wajahnya, di depan matanya. Gimana caranya itu bisa terjadi? Burhan namanya teman-teman. Burhan itu artinya sebuah kejadian yang bikin kita langsung kayak flashback ke masa lalu. Udah gitu kita langsung sadar, itu burhan. Gimana caranya biar kita terjaga dengan burhan? Sederhana. Kalau kita mau terjaga dengan burhan, belajarlah untuk menghargai ayah atau ibu kita setinggi mungkin. Itu yang akan menjaga kita. Kalau kita gak menghargai orang tua kita, kita tuh lempeng aja bikin dosa. Gak mikirin orang tua kan? Tapi kalau Yusuf, dia mikirin ayahnya banget. Makanya pas dia mau bikin dosa, muncul wajah ayahnya. Yusuf, ayahnya gak ngomong sih. Muncul wajah. Ceplosan. Muncul wajah ayahnya, terus wajah ayahnya tuh kayak kecewa gitu. Gitu wajahnya. Gak kayak wajah saya sih, kurang sempurna. Wajah ayahnya tuh kayak wajah kecewa, bayangin. Kalau kita ngebayangin, ini pasti mama saya tuh kecewa banget. Pasti ayah saya kecewa banget. Itu yang ngejaga kita. Dan Yusuf punya itu sebagai pegangannya dalam hidup. Kalau lebih keren lagi, wajah Nabi Muhammad. Kan ada tuh di TV atau di YouTube acara seandainya Nabi ada bersama kita. Gimana kamu kalau ketemu Nabi, apa yang akan kamu lakukan? Suka gitu kan? Nah, itu membayangkan wajah Nabi. Kira-kira kalau kita bikin dosa, Nabi kayak gimana ngelihat kita? Kecewa gak sih? Kalau mau lebih keren lagi, membayangkan wajah Allah. Kan kata Nabi, ihsan itu beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau gak ngelihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Itu namanya muraqabah. Nah, kalau udah muncul sifat muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh malaikat, merasa bahwa orang tua kita pasti akan kecewa, itu bakalan ngejaga kita banget teman-teman. Jadi belajar menghargai ayah, menghargai bunda, menghargai orang tua, menghargai guru, respect banget, sampai ketika kita mau bikin dosa, kita keingat dengan wajah mereka. Pasti ayah saya kecewa banget nih kalau kayak gini. Langsung nahan diri. Itu teman-teman. Sederhana sih. Cuman kalau kita praktekin itu berhasil insya Allah. Dari hal-hal sepele dulu, kayak seorang anak, kenapa dia kok takut banget pulang ke rumah kalau nilainya jelek? Ngebayangin wajah ibunya. Pasti ibunya tuh jadikan ada lampir gitu kan, akan marah. Apalagi zaman saya masih kecil dulu masih ada istilahnya raport warnanya merah gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada warna merah, kalau dulu kan ketahuan banget. Bang, kenapa ini merah semua? Nggak ada tinta hitam habis gitu. Semuanya merah itu ketahuan banget kalau dulu. Jadi kayak beban psikologi gitu buat kita. Ini artinya punya burhan. Apakah teman-teman punya burhan tentang ayahnya? Punya burhan tentang ibu? Punya burhan tentang guru? Punya burhan tentang nabi? Kalau punya, insya Allah kita termasuk mukhlasin, orang yang terjaga. Jadi mukhlasin itu, orang yang terjaga itu punya burhan, punya imajinasi, punya respek yang tinggi terhadap orang-orang yang mereka kagumi, yang mereka sayangi. Itulah yang menjaga kita. Kalau kayak suami istri gitu. Saya kadang-kadang keluar kota gitu ya, gak tahu nih mungkin karena ibu-ibu niatnya baik pengen foto sama saya, deket-deketan gitu kan, saya langsung ngebayangin wajah istri saya. Pasti kalau istri saya ngelihat saya di foto kayak gini nih gak nyaman banget nih, bu jauh dikit dong, jangan berdua sama laki-laki. Ngebayangin burhan istri, bayangin. Kita burhan mantan, berat. Burhannya mantan, gak enak banget kan. Burhannya istri, halalin dulu. Gitu aja, bermanfaat. Sorry kalau gak terlalu lama. Barakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.